Telah lama aku hidup berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya untuk mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana dari satu cinta ke cinta lainnya. Gunung yang tinggilah ku daki, lautan telah ku seberangi. Gunung yang tinggilah ku daki, lautan telah ku seberangi. Wahai di manakah cinta sejati? Telah lama aku hidup berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya untuk mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana dari satu cinta ke cinta lainnya. Gunung yang tinggilah ku daki, lautan telah ku seberangi. Gunung yang tinggilah ku daki, lautan telah ku seberangi. Wahai di manakah cinta sejati? Aku berkelana hanya sia-sia, karena yang ku cari tiada bersua. Rupanya adanya dekat sekali, cinta yang sejati ada di rumahku. Hai, tak salah lagi